Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Faya ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini adalah pertemuan pertama kita di bulan Ramadan ini. Seperti yang telah kita agendakan, kajian kita untuk pembahasan sore hari dimulai dari sore hari ini hingga yang setelahnya akan membacakan salah satu karya dari Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala yang masyhur dengan judul Al-Kabair. Sebelum kita menyebutkan pembahasan lebih lanjut seputar bab tersebut, ada baiknya kita mengingatkan diri kita sendiri, demikian pula kepada semua ikhwan wa akhwat, tentang kemuliaan Syahrul Ramadan sebagai evaluasi dan pelecut semangat kita seluruhnya untuk benar-benar memanfaatkan bulan yang mulia ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Perkara yang pertama yang saya ingatkan penting bagi seorang muslim tatkala memasuki bulan yang berberkah ini untuk mengevaluasi niatannya agar semua ibadah terkhusus puasa yang dia lakukan di siang harinya adalah murni karena Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Tidak ada unsur riya, tidak pula ada unsur sum'ah ataukah menginginkan salah satu dari bahagian-bahagian dunia. Karena mungkin sebagian manusia menyangka bulan Ramadan adalah bulan penuh rizki, sehingga terkadang dari sisi fungsinya ini tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang ma'ruf yang sahih, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, artinya dia mengimani bahwasanya kewajiban puasa tersebut datang dari sisi Allah Azza wa Jalla, Allah yang mewajibkan kepada dirinya, wahtisaba, dan ia mengharapkan pahala di balik apa yang ia amalkan. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan melainkan Allah azza wa jalla akan mengampuni ma taqaddama min dhanbihi, dosa-dosa yang telah lewat dari amalan-amalan perbuatannya. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan tidak hanya bulan yang padanya dianjurkan dan dimotivasi seorang muslim untuk menyingsingkan lengannya dalam rangka mengamalkan dan memanfaatkan bulan tersebut pada setiap waktunya, mengisinya dengan menjalankan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dari sisi yang lainnya, ternyata bulan Ramadan adalah bulan yang padanya Allah Azza wa Jalla menghapuskan dosa-dosa kesalahan seorang muslim, akan dihapuskan dengan dia menjalankan puasa di bulan Ramadan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu riwayatnya bahwasanya bulan Ramadan ini hanya bisa menghapus dosa-dosa kecil saja. Bahkan dipersyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa akan bisa menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang muslim bila mana pelakunya meninggalkan dosa-dosa besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-Ramadhanu ila Ramadhan wal Jum'ah ila al-Jum'ah." Atau as-salawatul khams wa Ramadhan ila Ramadhan wal Jum'ah ila al-Jum'ah. Mukaffiratun lima bainahunna in ijtunibatil kabair. Sesungguhnya antara salat-salat lima waktu dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, demikian seterusnya hingga kembali ke waktu subuh, dan Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, al-Jum'ah yang pertama ke Jum'at yang berikutnya, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan mukaffiratun lima bainahunna, akan bisa menghapuskan dosa-dosa kesalahan yang dilakukan di antara kedua waktu tersebut. Namun bila pelakunya meninggalkan dosa dari dosa-dosa besar. Ini yang pertama dari beberapa keterangan yang tadi kita sebutkan, hendaklah yang perlu untuk dievaluasi oleh setiap muslim adalah permasalahan niatannya. Kemudian yang kedua, sibukkan bulan-bulan ini dengan menjalankan aktivitas amalan-amalan soleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam salah satu riwayat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan dan sifat dermawannya Nabi alaihi salatu wasallam tersebut akan terlihat lebih manakala beliau memasuki bulan Ramadan. Karena di bulan tersebut itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, yang malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim. Di dalam hadis yang mulia ini, ma'asyarul ikhwan rahimani wa rahmakumullah, kita bisa mengambil faedah adanya dua amalan yang mulia yang selayaknya seorang muslim memiliki semangat untuk bisa mewujudkannya pada bulan tersebut. Yang pertama adalah amalan as-sadaqah, dalam artian dia gunakan hartanya untuk memberikan makan kepada mereka, orang-orang yang berpuasa. Padanya terdapat hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, man fattara sa'iman falahum mithlu ajri sa'im atau mithlu ajri fa'ilihi min ghair ayyunqasa min ujurihim syai'a. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang membukakan seorang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala semisal pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun pahala-pahala mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan bulan yang mulia ini, walhamdulillah amalan-amalan untuk bisa seseorang mewujudkan hadis ini demikian terbuka lebar bagi setiap kita yang menyadarinya. Apakah terkhusus bagi mereka orang-orang yang berharta, maka bulan yang mulia ini adalah kesempatan baginya untuk ia keluarkan hartanya dalam rangka membukakan mereka orang-orang yang berpuasa di siang harinya. Apakah sifatnya hanya sekedar memberikan air minum untuk mereka? Apakah sifatnya sekedar memberikan buka puasaan ala kadarnya berupa takjil, makanan-makanan ringan, ataukah makanan yang besar sekalipun? Naam, ini merupakan satu amalan yang afdal, yang mulia, terkhusus bila dilakukan pada bulan Ramadan dan ditujukan kepada mereka, orang-orang yang berpuasa di siang harinya. Ataukah yang kedua, bisa pula seseorang memberikan makanan kepada seorang yang berpuasa namun bersifat tidak langsung. Kalau yang bersifat langsung berarti seorang yang berharta, diberikan hartanya dan digunakan untuk kemudian membeli berbagai macam makanan untuk mereka, orang-orang yang berpuasa. Kalau yang tidak langsung, demikian banyak contoh-contoh yang bisa kita sebutkan, ya, antaranya mengatur makanan-makanan yang dengan sebab pengaturannya akhirnya mereka yang berpuasa bisa menyantap hidangannya. Ataukah dengan membersihkan dari sisa-sisa makanan mereka. Ataukah semisal dengan seseorang ikut andil di dalam memasakkan atau yang semisalnya. Ini tentu satu amalan yang besar pula nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang secara kesimpulan, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, amalan yang disunahkan, disyariatkan untuk seorang menyingsingkan lengannya pada bulan yang mulia ini, demikian lebar dan luas macam serta bentuknya. Tidak hanya khusus berhubungan dengan harta, tidak hanya khusus berhubungan dengan al-ilm, al-Quran, namun juga bisa diwujudkan dengan apa saja dari amalan-amalan kebajikan yang bisa dilakukan oleh seorang muslim untuk kemudian berta'awun alal birri wa taqwa. Ini yang pertama, amalan yang mulia yang terdapat di dalam riwayat tersebut. Kemudian yang kedua adalah qiraatul Quran. Karena pada bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salatu wasalam dalam rangka mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Dan Allah azza wa jalla mensifati bulan Ramadan sebagai syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah azza wa jalla menyebutkan bulan Ramadan adalah bulan yang pada bulan tersebut Allah azza wa jalla itu menurunkan Al-Quranul Karim. Sehingga orang muslim dianjurkan, disyariatkan untuk dia menyingsingkan lengannya dalam rangka untuk rutin, secara rajin, secara semangat dia memegang Al-Quran, kemudian membuka lembaran-lembaran yang ada di dalam mushaf Al-Quran tersebut dengan membacanya. Dan mereka para ulama salafun salih adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk kemudian membaca Al-Quran terkhusus pada bulan Ramadan. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan seperti yang tadi kita sebutkan bahwasanya bulan Ramadan, demikian pula amalan-amalan soleh akan bisa menghapus dosa dari dosa-dosa kecil. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan bagi pelakunya diwajibkan untuk ia meninggalkan kabairul dzunub, inijtunibatil kabair. Ini menunjukkan pengetahuan kita sebagai seorang muslim untuk mengilmui apa itu dosa besar adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena kalaulah semisal kita tidak faham apa itu pengertian dosa besar, demikian pula seperti apa bentuk macam perbuatan yang dikategorikan sebagai dosa besar, ini sangat dimungkinkan kita terjatuh di dalam perbuatan tersebut dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Nah, seseorang tatkala ia terjatuh ke dalam dosa besar akan berimbas pada amalan-amalan kebajikan yang ia amalkan baik dalam setiap harinya atau setiap pekannya atau setiap tahunnya, tidak akan bisa menghapus dosa dari dosa-dosa kecilnya. Ini menunjukkan kerugian bagi orang yang melakukan perbuatan dosa besar tersebut. Ya rugi. Ia beramal dalam keadaan ternyata amalan yang ia lakukan tidak memberikan manfaat secara maksimal, disebabkan karena dia tidak melakukan sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sebelum kita menyebutkan tentang pembahasan pertama atau fasal yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair, kita akan membacakan terlebih dahulu ta'riful kabirah, definisi dari dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Di awal kitab, sebelum beliau menyebutkan Al-Kabiratul Ula, dosa besar yang pertama, beliau menyebutkan sebagai muqaddimah menjelaskan tentang ta'rif Al-Kabirah, definisi dari dosa besar. Adapun lafaz Al-Kabirah, dosa besar, ini termasuk dari bentuk mufrad, jamak dari jamaknya adalah al-kabair, jamaknya adalah al-kabair. Mereka para ulama berselisih tentang ungkapan yang tepat dari menentukan, menyebutkan definisi seputar maksud apa itu dosa besar tersebut. Kita akan menyebutkan beberapa perkataan dari mereka para ulama yang secara ringkas kita nukilkan sebagiannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, beliau menukilkan perkataan Al-Imam Ibn Salah rahimahullahu ta'ala ketika beliau mendefinisikan apa itu kabair. Kata Ibn Salah rahimahullahu ta'ala, kullu dhanbin kabura wa 'azuma 'idhaman yasihhu ma'ahu ay yutlaqa 'alayhi ismul kabirati wa wusifa bikaunihi 'azima 'ala al-itlaq. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Ibn Salah rahimahullahu ta'ala menyatakan semua dosa yang besar diperbolehkan untuk kita sebutkan dengan istilah penamaan dosa besar dan disifati sebagai dosa yang besar secara mutlak bila dosa tersebut berbentuk besar. Bila dosa tersebut itu berbentuk besar, maka boleh untuk kita mutlakan pada perbuatan dosa tersebut sebagai dosa dari dosa-dosa besar. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya dosa-dosa besar memiliki tanda-tanda yang bisa secara kasat mata seseorang mengetahuinya dan menyimpulkannya sebagai perbuatan dosa besar. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, walaha amarat, dan dosa besar ini memiliki tanda-tanda. Minha di antaranya adalah ijabul haddi, diwajibkannya bagi pelakunya untuk menerima hukuman had di dunia. Hukuman had di dunia itu banyak, terkena kepada beberapa dari perbuatan dosa-dosa yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, seperti berzina. Bagi seorang yang telah menikah, maka terkena hukuman had untuk kemudian dirajam. Atau seperti seorang yang bersaksi palsu, menuduh seorang muslimah melakukan perbuatan zina dalam keadaan dia berlepas diri darinya, adanya hukuman had. Atau minum khamer, juga sama, adanya hukuman had. Naam. Ini tanda yang pertama. Sehingga semua dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang muslim tatkala memberikan kewajiban baginya untuk menjalankan hukuman had, maka dosa tersebut dinyatakan sebagai dosa besar. Seperti mencuri dengan memotong tangannya, atau seperti membunuh dengan diterapkan hukuman qisas, ini termasuk dari hukuman had. Yang keseluruhan dari perbuatan-perbuatan ini berarti dikategorikan sebagai kabairul dzunub, dosa-dosa besar. Kemudian diantara dari tanda-tandanya pula kata beliau rahimahullah, wa minha al-i'adu 'alaiha bil 'adzabi bin nar. Adanya ancaman bagi dosa tersebut dengan azab di neraka. Diancam dia mendapatkan azab di neraka jahannam. Ataukah di antara tanda-tandanya pula adalah disifati pelakunya dengan sifat kefasikan. Atau di antaranya pula disebutkan imbas dari perbuatan tersebut, pelakunya akan mendapatkan laknat. Ini semuanya termasuk dari dosa-dosa besar. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-kaba'ir hiya ma rattaba 'alaihi atau ma rutiba 'alaihi 'uqubatun khassah. Yang dimaksud dengan dosa besar adalah dosa yang memberikan imbas adanya sanksi yang disebutkan secara khusus bagi pelakunya. Sehingga bimakna kata beliau rahimahullahu taala, laisat muqtasiratan ala mujarradin nahy aw tahrim, bukan semata-mata disebutkan dalam bentuk larangan atau pengharaman, bala budda min uqubatin khasah, bahkan disebutkan dengan adanya sanksi yang khusus. Semisal dikatakan bagi pelakunya dia bukan termasuk dari golongan kami, bukan termasuk dari seorang mukmin, ataukah yang semisalnya. Ini definisi dosa besar yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sehingga dengan ini kita mengetahui bahwasanya kita mengetahui itu satu perbuatan sebagai dosa besar adalah dengan adanya ancaman berupa azab ataukah murka Allah Azza wa Jalla, ataukah ancaman masuk ke dalam neraka jahanam, ataukah ancaman laknat, ataukah sepelakunya mendapatkan salah satu dari hukuman had dari perbuatan yang ia amalkan. Ini menunjukkan perbuatan yang dilakukan dirinya dikategorikan sebagai kaba'irudz dzunub, dosa dari dosa-dosa besar. Naam. Ini secara kesimpulan yang disebutkan oleh mereka para ulama. Dan mereka para ulama juga berselisih tentang bilangannya, berapa jumlah dari dosa besar. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala sendiri di dalam kitab Al-Kaba'ir menyebutkan dosa besar ini hingga pada bilangan 70 dosa. Sab'un. Nanti akan disebutkan Al-Kabiratu Sab'un, dosa besar yang ke-70. Ini menunjukkan dosa besar beliau rahimahullahu taala menyebutkannya menjadi 70 bahagian. Ada pula sebagian di antara mereka yang menyebutkan lebih daripada itu, seperti diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tatkala ada salah seorang bertanya, al-kaba'iru sab'un, apakah dosa besar ada 7? Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya adanya 7 dari dosa besar. Istanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan, 7 dosa besar. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan hiya ila 700. Bahkan ia bercabang menjadi 700 dosa. 700 dosa besar. Naam. Al-muhim terjadi khilaf di antara mereka para ulama tentang jumlah pembatasan dari perbuatan dosa tersebut. Jikalau dosa besar adalah dosa yang menyebabkan pelakunya mendapatkan hukuman had, tatkala ia menjalankan konsekuensi dari perbuatan dosa tersebut atau pelakunya mendapatkan laknat murka dari sisi Allah Azza wa Jalla, ini menunjukkan perbuatan dosa yang kosong dari dua hal tersebut tidak mendapatkan ancaman berupa adanya hukuman had, tidak pula perbuatannya akan mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla, laknatnya dan yang semisalnya, ini bukan termasuk dari dosa besar, atau yang lebih kita kenal sebagai dosa dari dosa-dosa kecil. Nah, tayyib, mungkin untuk meringkas waktu kita akan membacakan penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful kabirah, definisi dari dosa besar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala udwana illa ala al-zalimin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kayaknya banyak yang belum punya kitab ini. Nah, rata-rata ciping masih ngaji kuping. Mungkin Ikhwan bisa ngopi nanti, bisa ngeliat di internet atau di file PDF dan semisalnya. Mungkin sekedar kita copy 10 halaman saja, atau 10 dosa besar, atau 15 lah, 15. Nah, 15 saja insyaallah sudah cukup. Nah, korban uang berapa? 5.000. Ya kurang lebih. Untuk kemudian bisa secara serius mendengarkan ta'lim dan mengerti isi dari kitab tersebut. Disebutkan kelanjutannya oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, amma ba'd, fa hadza kitabun mustamilun ala dzikri jumalin fil kaba'ir wal muharramat wal manhiyat. Ini adalah satu kitab yang mencakup penyebutannya secara global seputar dosa-dosa besar, perbuatan yang diharamkan dan perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam. Al-kaba'ir, kata beliau rahimahullah, ma nahallahu wa rasuluhu anhu fil kitabi wa sunnah wal athari ani salafis salihin. Semua yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan terdapat penukilannya dari mereka para salafun as-salih. وقد ضمن الله تعالى في كتابه العزيز لمن اجتنب الكبائر والمحرمات أن يكفر عنه الصغائر من السيئات. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam kitabnya yang mulia sebagai janji bagi mereka yang meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan yang diharamkan tersebut, Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan darinya dosa-dosa kecilnya. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-31, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, jika lo kalian meninggalkan perbuatan yang besar, artinya dosa-dosa besar, al-kabair, yang kalian dilarang untuk melakukannya, maka niscaya kami, kata Allah Azza wa Jalla, akan menghapuskan dari kalian kejelekan-kejelekan kalian dan memasukkan kalian pada tempat yang mulia. Di dalam ayat yang mulia ini berisikan janji penyebutan lafaz ini dengan konteks syarat dan jawabu syarat. Adanya persyaratan dengan huruf in asyartiyah, dan adanya jawabu syarat yang disebutkan setelahnya. Ini menunjukkan seperti kaidah tentang seputar syarat dan masyrut, bahwasanya apa yang disebutkan sebagai keutamaan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat yang mulia ini didapatkan oleh seorang muslim bila dia menjalankan satu persyaratan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, dengan dia meninggalkan dosa-dosa besar tersebut. Ini menunjukkan seorang yang ia melakukan dosa besar, maka tidak menyebabkan amalan-amalan dosa-dosa kecilnya akan dihapus dengan amalan-amalan soleh yang diamalkannya. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, faqad takaffala Allah taala bihadha an-nassi liman ijtanabal kaba'ira ay yudkhilahul jannah. Allah azza wa jalla telah menjanjikan di dalam nas yang mulia ini bagi siapa saja yang ia menjauhi dosa-dosa besar, untuk Allah azza wa jalla memasukkan dirinya ke dalam al-jannah dan menghapuskan darinya kejelekan-kejelekan, perbuatan-perbuatan dosa-dosa kecilnya. Wa qala ta'ala, Allah azza wa jalla juga berfirman, walladzina yastadibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan mereka adalah orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar, perbuatan dosa dan perbuatan fahish, dan bila mereka dalam kondisi marah maka dijumpai mereka adalah orang-orang yang memberikan maaf kepada orang yang membuat dia murka tersebut. Di dalam ayat yang mulia ini, ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah, Allah azza wa jalla menyebutkan sifat dari sifat-sifat mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah azza wa jalla. Sifat yang disebutkan pertama kalinya oleh Allah azza wa jalla adalah mereka adalah orang-orang yang yajtanibuna kaba'iral izm, meninggalkan dosa dari dosa-dosa besar. Dan sifat yang terakhir yang Allah azza wa jalla sebutkan, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, dan apabila mereka dalam keadaan murka marah maka mereka memaafkan orang yang membuat dirinya emosi, jengkel dan murka tersebut. Sehingga padanya ada sifat al-af yang dipuji oleh Allah azza wa jalla. Demikian pula di dalam ayat di dalam surat An-Najm, Allah azza wa jalla berfirman, walladzina yastanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ayat ini juga menyebutkan sifat dari sifat-sifat mereka, orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang meninggalkan dosa-dosa besar. Ini menunjukkan bahwasanya larinya seorang muslim dari perbuatan dosa adalah sesuatu yang wajib. Yang wajib, tidak yang kecilnya, tidak pula yang besarnya. Dan kewajiban tersebut semakin ditekankan bila mana perbuatan yang ia yang berada di hadapannya adalah perbuatan yang besar, berupa dosa-dosa besar yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Naam. Hingga sebagian salah menyebutkan la tanzur ila sigharil ma'siyah walakin unzur ila man asaita. Janganlah kalian melihat atau jangan kamu melihat kecilnya kemaksiatan, namun lihatlah zat yang engkau bermaksiat kepadanya, yaitu Allah azza wa jalla. Artinya terhadap dosa kecil saja seorang muslim diperintahkan untuk meninggalkannya, apalagi dosa besar. Tentu lebih wajib baginya untuk ia meninggalkan dan membersihkan dirinya dari perbuatan dosa-dosa besar tersebut. Dan di sini ada pembahasan kafaratu al-kabair. Kafarahnya penebus dari dosa besar. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang telah melakukan dosa besar? Nah. Bila dosa besar tersebut berimbas pada penerapan hukuman had, semisal pelakunya wajib untuk membayar diat, atau pelakunya wajib untuk kemudian diterapkan hukuman qisas, hukuman had, maka dosa besar tersebut akan terhapus dengan dia melakukan hukuman had tersebut. Selama dia tidak menjalankannya, maka perbuatannya tidak akan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan ini yang dirojikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, demikian pula yang dirojikan oleh mereka para jumhur para al-ulama. Mereka berdalil dengan satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlis. Tatkala kita bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di satu majlis, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tubayyi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a wa la taznu wa la tusriqu wa la taqtulu nafsan allati harramallahu illa bil haqq faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allahi 'azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan berbaiatlah kalian kepada saya, kata Rasul, untuk kalian tidak melakukan kesyirikan kepada Allah 'azza wa jalla dengan sesuatu apapun, dan tidak melakukan perbuatan zina, tidak melakukan pencurian, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan cara yang hak yang benar. Maka barang siapa yang telah menyempurnakan hal tersebut di antara kalian, maka pahalanya itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam kelanjutan riwayat tersebut, "Wa man asaba syai'an min dzalika fa'uqiba bihi fa huwa kafaratun lahu." Adapun seorang yang terjatuh pada salah satu dari dosa-dosa tersebut, kemudian dia mendapatkan sanksi hukuman had dari perbuatan yang ia amalkan, maka hukuman had tersebut adalah sebagai kafarah untuknya, sebagai kafarah untuk dirinya, menunjukkan bahwasanya dosa tersebut akan diampuni dan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla dengan ia menerapkan hukuman had. وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. Adapun bila mana seorang yang terjatuh ke dalam perbuatan tersebut, kemudian Allah Azza wa Jalla menutupi dosanya, maka urusannya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Bila Allah berkehendak, Allah akan memaafkannya. Bila Allah menghendaki, maka Allah Azza wa Jalla akan mengazabnya. Di dalam hadis ini, ma'asyarul ikhwan rahimani wa rahimakumullahu taala, disebutkan oleh jumhur mereka para ulama bahwasanya kriteria pelaku dari dosa besar terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, orang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar dalam keadaan mereka masyarakat mengetahui perbuatannya. Para amir, para penguasa mengetahui perbuatannya. Maka yang wajib baginya untuk kemudian Maka yang wajib baginya sebagai penebus dari kesalahannya adalah menerapkan hukuman had, atau kan menjalani proses hukuman had sebagai balasan dari perbuatan yang ia amalkan. Ia serahkan dirinya kepada penguasa, datangi mereka para wali-wali, orang-orang yang ia bunuh atau yang semisalnya, kemudian diselesaikan kasus yang menjerat antara dirinya dengan mereka. Adapun yang kedua, seseorang yang ditutupi aibnya oleh Allah Azza wa Jalla sehingga dia tinggal di masyarakat dalam keadaan masyarakat tidak mengetahuinya bahwasanya dia telah melakukan dosa besar tersebut, maka yang wajib ia lakukan adalah menutupi aibnya, menutupi kesalahannya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kullu ummati mu'afan illa al-mujahidin. Sesungguhnya semua umatku akan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla kecuali mereka, orang-orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Kemudian Rasul menyebutkan termasuk dari perbuatan mujahidin adalah seorang yang melakukan dosa di malam harinya dalam keadaan di malam tersebut Allah Azza wa Jalla telah menutupi kesalahannya, kemudian di pagi harinya ia menceritakan dosa ini kepada yang lainnya. Naam. Sehingga seorang yang dalam keadaan ditutupi kesalahannya oleh Allah Azza wa Jalla, di samping wajib baginya untuk menutupi kesalahannya, yang ia wajib untuk melakukan pada kali yang berikutnya adalah melakukan taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha, dengan memperbanyak istighfar dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula memperbanyak amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Al-Furqan Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Barang siapa yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan tobat yang sebenar-benarnya kemudian menjalankan amalan-amalan saleh, maka sesungguhnya ia adalah seorang yang benar-benar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Sehingga kafaratu al-kabair memiliki dua penjelasan yang tadi kita sebutkan. Kemudian kita lanjutkan yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Salat lima waktu al-jum'ah ke Jumat yang berikutnya, Ramadan ke Ramadan yang berikutnya akan bisa menghapuskan apa yang dilakukan antara keduanya bila mana dijauhi dosa-dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Penjelasannya telah kita sebutkan di awal bab. Kemudian disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah fata'ayyana 'alaina al-fahsyu 'anil kaba'ir. Maka nampak kepada kita untuk kita benar-benar memeriksa masing-masing diri kita dari perbuatan dosa-dosa besar tersebut. Mahiya likayajtanibaha al-muslimun. Demikian pula untuk benar-benar mempelajari apa itu dosa-dosa besar agar supaya dijauhi oleh mereka orang-orang muslim. Fawajadna al-ulama rahimahumullahu ta'ala qad ikhtalafu fiha. Kita menjumpai mereka para ulama telah berselisih tentang jumlah dari dosa besar. Faqila hiya sab'un. Sebagian menyatakan ada 7 dosa saja. Wahtaju biqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berhujjah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan yang pertama syirik di dalam beribadah kepada Allah azza wajal. Yang kedua perbuatan sihir. Yang ketiga membunuh jiwa tanpa hak, jiwa yang diharamkan oleh Allah azza wajal. Wa aklu malil yatim, memakan harta yatim. Wa aklu riba, memakan harta riba. Wa tawalli yawma zahfi, lari dari medan perang. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh seorang mu'minat yang muhsan, yang menjaga kehormatannya dalam keadaan melakukan perbuatan-perbuatan keji yaitu perzinaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahullahu taala. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Ibnu Abbas, hiya ila as-sab'ina aqrabu minha ila as-sab'. Kata Ibnu Abbas, dosa ini kebilangan 70-nya lebih mendekati kebenaran dibandingkan pada bilangan ke-7 saja. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memberikan komentar wa shadaqa wallahi Ibnu Abbas, dan sungguh telah benar demi Allah apa yang disimpulkan oleh Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Wa amma al-hadithu fama fihi hasrul kaba'ir. Adapun hadis yang tadi kita sebutkan, yang kita nukilkan, ini sama sekali tidak menyebutkan batasan dari perbuatan dosa besar tersebut. Walladzi yattajihu wa yaqumu 'alaihi dalil, dan semua dosa yang terdapat dalil bahwasanya pelakunya manirtaka basyai'an min hadhil 'idham, bahwasanya seseorang yang melakukan perbuatan dosa yang besar seperti ini, mimma fihi haddun fid dunya, terdapat ancaman berupa wajib menjalankan hukuman had di alam dunia seperti pembunuhan, perbuatan zina, pencurian dan yang semisalnya. Au ja'a fihi wa'idun fil akhirah, ataukah terdapat ancaman berupa azab di akhiratnya. Apakah berbentuk azab ataukah berbentuk murka Allah azza wa jalla, ataukah berbentuk ancaman ataukah laknat bagi pelakunya melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka ini seluruhnya kata beliau rahimahullahu taala termasuk dari kabirah, fa innahu kabirah. Sehingga Imam Az-Zahabi rahimahullah memberikan perincian yang dimaksud dengan dosa besar adalah dosa yang mendapatkan dua sanksi di dunia dan di akhirat. Sanksi di dunia adalah hukuman had. Sanksi di akhirat, pelakunya mendapatkan laknat, pelakunya diancam dengan neraka, pelakunya diancam mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla dan yang semisalnya. Ini adalah termasuk dari dosa besar. Wala budda min taslimi anna ba'dal kaba'iri akbaru min ba'din. Dan kita menerima bahwasanya sebagian dosa besar tersebut dari sisi bentuknya dan jenisnya lebih besar dibandingkan yang lainnya. Ala tara annahu sallallahu alaihi wasallam ada syirka billahi minal kaba'ir. Tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah Azza wa Jalla memasukkan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ini termasuk dari perbuatan dosa-dosa besar. Padahal kesyirikan ini termasuk dari perbuatan kekafiran. Bahkan mereka para ulama memasukkan termasuk dari an-naqidul awwal, pembatal keislaman yang pertama adalah kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti kekufuran. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkannya sebagai dosa dari dosa-dosa besar. Ma'anna murtakibahu mukhalladun finnari wa la yughfaru lahu abada. Dalam keadaan pelakunya kekal di dalam neraka jahanam, tidak diampuni untuk selama-lamanya. Qala ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain dari kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Di dalam ayat ini ma'asyaral ikhwan rahimani wa rahmakumullah dijadikan hujjah oleh mereka para ulama dan bahkan dijadikan sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah seputar keyakinan mereka terhadap pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin al-muwahidin. Naam. Mereka ahli sunnah mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin yang muwahidin, yang bertauhid, nasib mereka itu berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Jika Allah berkehendak, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni kesalahannya, kemudian memasukkannya ke dalam al-jannah. Bila Allah Azza wa Jalla menghendaki lain, maka Allah Azza wa Jalla akan mengazabnya, akan tetapi tidak sampai mengekalkan pelakunya ke dalam neraka jahanam. Ini menunjukkan bahwasanya masuknya para usat al-muwahidin ke dalam neraka jahanam disebabkan karena dosa besarnya ke dalam neraka, tidak sampai mengekalkan dirinya ke dalam neraka jahanam tersebut. Namun nantinya dia akan dikeluarkan dan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam al-jannah. Ini pembahasan seperti ini sering kita sebutkan, terkhusus tatkala kita mengkaji membahas seputar keyakinan seorang muslim dan terkhusus seputar penjabaran al-iman dari orang-orang yang beriman yang mengamalkannya terkait naik turunnya iman dan pengaruh tidaknya iman dengan perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Di antara ayat yang dijadikan hujjah oleh mereka para ulama adalah firman Allah Azza wa Jalla yang tadi kita sebutkan dalam surat An-Nisa pada dua tempat, yang pertama dalam ayat yang ke-48, yang kedua dalam ayat yang ke-116, yaitu firman Allah Azza wa Jalla innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini menunjukkan bahwasanya dosa selain dari kesyirikan apapun bentuknya dan sebesar apapun bentuknya itu masih berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Karena Allah menyebutkan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini menunjukkan adanya masyiah, kehendak Allah Azza wa Jalla bagi pelaku dosa besar akan mendapatkan kemungkinan ampunan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Memberikan adanya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama diampuni dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Kemungkinan yang kedua, bila Allah Azza wa Jal tidak mengendakinya, maka memberikan kelaziman konsekuensi diazabnya pelakunya ke dalam neraka jahanam disebabkan karena dosa besarnya tersebut. Naam. Kemudian setelahnya Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan al-kabiratul ula, dosa besar yang pertama dan paling besarnya yang disebutkan oleh mereka para ulama sebagai akbarul kabair, dosa besar yang paling besarnya, azlamu zulmin, kezaliman yang paling zalimnya, yaitu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Adapun perincian penjelasan seputar kesyirikan tersebut insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan yang setelahnya bi'idznillahi ta'ala. والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك